Sedia. Hei, sing ngopi ndang ngopi. Ora usah nyekli pipi, sing penting subscribe ning channele Aneka Safari. Tenan lho, ojo lali. Rasah dipikir duwe bojo sing kalah, duren mong sepisan, kudu digawe penak, kudu kuat atine, wani nanggung bebane, kabeh dilakoni, yen wis ngene dalane. Aneka Safari Reko. Hey, Ella Karisma. Kabeh uwes kepedut, ya kudu dilakoni. Saking wani nang.